nak muni jene tu seng sakit ningalin dunangan ngaja nak muni magandangan tangan adu mesrane sesak tangkah tiang enang-enang padi. Ipi dan tiang tu seng percaya mireng anggah tradisi aneng orang ragan adi sesaine pesu meganti namuani meja ni beli ningalen adi uli duer beli pedidi adi magelet magi sapang kadi anak Allah tu seng maji maganti-ganti anak muani aneh kajakin adi mirip sesai ragan adine subah mong bagen bali kunap yang jani bali narima nakalau nebas bares buka adi dong ajak pesu neng ajak pulas ragan adine serta tenerima. Sing percaya mireng anggah tradisi aneng orang ragan adi sesaine pesu meganti namuani maganti-ganti anak muani aneng ajaken adi mirip sesai ragan adine coba mok bagen balik kunap yang jani bali narima nak alo nebas bares buka adi dong ajak pesu neng ajak pulas ragan adine serta tenerima maganti-ganti anak muani aneka ajaken adi mirip sesai ragan adine coba mau bagen yang jani bali narima nak alo nebas bares buka adi dong ajak pesu neng ajak pulas ragan adine serta tenerima.